الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ayuhal ikhwatu fillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitabi Wassunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada masalah yang ke-7, yaitu tentang istihadhah. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa al-istihadhah berbeda hukumnya dengan al-hayd. Darah istihadhah bukanlah darah haid. Oleh karena itu dalam hal hukum pun terjadi perbedaan. Seorang wanita yang mengalami istihadhah hukumnya sama seperti hukum seorang wanita yang dalam keadaan suci, di mana dia tetap diperintahkan untuk menjalankan ibadah, boleh membaca Al-Quran Al-Karim, diperintahkan untuk melaksanakan sholat wajib, berpuasa di bulan Ramadan, dan aktivitas-aktivitas ibadah yang lainnya. Hanya saja ada hukum tersendiri berkenaan tentang disyariatkannya untuk berwudu setiap kali masuknya waktu salat. Kemudian kita melanjutkan, berkata al-muallif hafizahullah taala, wal mustahadhatu laha thalathu halatin. Dan seorang wanita yang mengalami istihadhah itu ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Hal ini disebabkan karena keluarnya darah istihadhah itu bersamaan dengan keluarnya darah haid. Sehingga hal yang seperti inilah yang menyebabkan seorang wanita terkadang bingung untuk memutuskan apakah dia dalam keadaan haid atau dia sedang mengalami istihadhah. Oleh karenanya para ulama menamakan hukum ini dengan ahkam al-mutahayyirah. Hukumnya seorang wanita yang dalam keadaan bingung dan dia sulit untuk membedakan antara darah haid dengan darah istihadhah. Maka di sini beliau mengatakan bahwa seorang wanita yang mengalami masa istihadhah itu ada 3 keadaan. Dan 3 keadaan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah secara berurutan. Yang pertama, yang kedua, kemudian yang ketiga. Al-halatul ula, adapun keadaan yang pertama, antakuna laha adatun ma'rufatun. Apabila seorang wanita memiliki kebiasaan yang telah diketahui, misalnya dia mengetahui kebiasaannya sebelum dia mengalami istihadhah, sebelumnya dia sering mengalami masa haid selama 6 hari misalnya, atau dia seringnya mengalami masa haid selama 7 hari, atau dia mengalami masa haid selama 5 hari dalam setiap bulan. Dia mengetahui itu sebelum dia merasakan istihadhah. Maka pada saat dia mengalami istihadhah, sementara sebelumnya dia sudah mengetahui kebiasaannya, maka dia membangun di atas kebiasaan sebelumnya. Dia membangun kebiasaan sebelumnya, menetapkan misalnya 5 hari. Sebelum dia mengalami masa istihadhah, dia sering mengalami haid selama 5 hari. Maka dia menghitung selama 5 hari. Itu adalah masa-masa haidnya. Setelah 5 hari, maka dia membersihkan dirinya yang menunjukkan tanda bahwa dia sudah dalam keadaan suci. Adapun darah yang keluar setelahnya, dihukumi bahwa itu adalah darah istihadhah, sehingga dia tetap wajib untuk melakukan ibadah-ibadah. Jadi dia punya kebiasaan yang telah diketahui sebelumnya. Bi an takuna muddatul haid ma'lumatan ladaiha qabla al-istihadhati. Di mana masa haidnya itu diketahui. Dia mengetahui berapa masa haidnya sebelum mengalami masa istihadhah. Fa hadhihi tajlisu qadra 'adatiha. Maka wanita yang seperti ini, dia duduk, dalam artian dia meninggalkan ibadah, tidak mengerjakan sholat sesuai kadar kebiasaannya sebelum mengalami masa istihadhah itu, yaitu 5 hari misalnya. Wa tad'u sholata wa shiyam, dan dia meninggalkan sholat dan berpuasa. Wa tu'addu haidha, dan dia teranggap sebagai wanita yang mengalami masa haid. Fa idzan tahat 'adatuha, apabila telah selesai kebiasaan tersebut, ightasalat wa shallat, maka dia pun mandi lalu kemudian dia mengerjakan salat. Wa 'addat ad-damal kharija dam istihadatin, lalu dia menganggap darah yang keluar setelahnya itu adalah darah istihadhah. Itu adalah darah istihadhah. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ummi habibata. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Habibah, umkuthi qadra ma kanat tahbasuki haidatuki thumma ightasili wa salli. Menetaplah kamu, yakni tetap dalam keadaan haid sesuai masa di mana haid kamu menahan kamu. Sesuai masa di mana haid kamu menahan kamu sebelumnya. Kemudian apabila telah selesai masa-masa kebiasaan kamu haid, mandilah kamu lalu kemudian kamu mengerjakan salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka hadis ini ma'asyarul ikhwah menjelaskan kepada kita bahwa seorang wanita apabila dia mengetahui kebiasaan sebelumnya, maka dia membangun darah yang keluar tersebut, membedakan antara darah haid dan istihadhah dengan merujuk kepada kebiasaan sebelumnya. Apabila dia biasanya mengalami masa haid 5 hari, maka dia hitung mulai dari awal keluarnya darah haid, dia menghitungnya selama 5 hari, kemudian setelah itu yang setelahnya dia menganggapnya sebagai darah istihadhah. Ini keadaan yang pertama. Al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua, idza lam takun laha 'adatun ma'rufatun, apabila seorang wanita tidak memiliki kebiasaan yang diketahui sebelumnya, dia tidak memiliki kebiasaan yang tetap, lakin damuha mutamayyizun, akan tetapi darahnya itu bisa dibedakan, darah istihadhah itu nampak beda sekali dengan darah haid. Mutamayyizun ba'dahu yahmilu sifat al-haid, di mana sebahagiannya itu membawa sifat darah haid. Bi ayyakuna aswada aw thaqinan aw lahu raiha, misalnya darah itu hitam, damul haid damun aswad yu'raf, darah haid itu adalah darah yang berwarna hitam yang ma'ruf, yang diketahui, atau nampak ketebalannya berbeda dengan darah istihadhah yang itu darah segar yang raqiq. Aw lahu raihatun, atau dia memiliki bau yang khas yang tentunya bisa dibedakan dari darah yang termasuk istihadhah. Wal baqi yahmilu sifata al-istihadhah, sementara darah yang sisanya itu membawa sifat darah istihadhah. Damun ahmar laisa lahu raiha, darahnya berwarna merah segar seperti darah biasa dan tidak memiliki bau. Tidak. Fa fi hadhihi al-halati, maka dalam keadaan seperti ini apabila seorang wanita bisa membedakan darahnya, taruddu ila al-amali bitamyiz, maka seorang wanita mengembalikan untuk membedakan antara darah haid dan istihadhah dengan membedakan warnanya dan membedakan ciri-ciri antara kedua darah. Ya, apakah ini termasuk darah haid yang memiliki ciri-ciri tersendiri, warnanya hitam atau memiliki bau misalnya, atau termasuk dari darah istihadhah. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh, idza kana damul haid fa innahu aswadu yu'raf, apabila darah haid itu hitam dan diketahui memiliki ciri tersendiri, maka apabila darah haid yang terlihat, fa amsiki anis salati, maka hendaknya kamu menahan dari salat, yakni kamu tidak mengerjakan salat. Fa idza kana al akhar fatawaddai, namun apabila darah tersebut lain warnanya, maka berwudhulah kamu. Wa shalli fa innama huwa irqun, dan tetaplah kamu salat karena sesungguhnya itu hanyalah urat yang terjadi pembocoran, ya, yang disebut al-adhil, sehingga menyebabkan terjadinya nazif, pendarahan. Hadis ini disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Daud, sahihkan oleh Ibn Hibban, Al-Hakim dan Al-Albani mensahihkan dalam kitab Irwal Ghalil. Meskipun hadis yang kedua ini, ya ikhwan, hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Tidak sedikit dari kalangan para ulama melemahkan riwayat ini. Melemahkan riwayat ini. Damul haidhi damul aswad yu'raf. Sebagian mengatakan ini hadis mungkar, ya. Sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut. Naam. Walhasil, namun secara pembuktian atau secara kenyataan pun, darah haid memang berbeda halnya dengan darah istihadah. Ya, dari sisi ciri-cirinya, dari sisi warnanya juga terjadi perbedaan sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala. Nah, sekarang timbul permasalahan apabila seorang wanita dia memiliki hari-hari kebiasaan haid sebelumnya. Ini pertama. Kemudian yang kedua, dia juga bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Dia bisa membedakan darah di antara keduanya. Nah, yang manakah yang harus dia amalkan? Apakah dia harus mengamalkan dari sisi perbedaan darah atau yang diamalkan adalah kembali kepada kebiasaan haid sebelumnya? Biasanya sebelumnya dia haid pada sekadar 5 hari misalnya. Waktunya 5 hari. Kemudian dari sisi yang lain dia juga bisa membedakan warna darah. Ternyata ketika dia membedakan warna darah, darah ini selama 7 hari itu kok masih nampak sebagai darah haid. Ya, nanti hari ke-8 baru kelihatan bahwa darah itu darah segar, darah istihadhah. Nah, dalam kondisi seperti ini, yang manakah yang didahulukan? Apakah dia kembalikan kepada kebiasaan haidnya, yaitu menghitung hari, 5 hari misalnya, ataukah yang menjadi patokan melihat perbedaan darah antara darah haid dengan darah istihadhah? Dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada sebagian pendapat mengatakan yang didahulukan perbedaan warna darahnya, perbedaan ciri-ciri darahnya. Yang lain juga mengatakan bahwa yang didahulukan adalah hari kebiasaan yang pernah dia mengalami masa haid. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam hal ini adalah dua, yang mengatakan bahwa dia lebih mengutamakan hari-hari kebiasaan haidnya sebelumnya, tidak dilihat dari perbedaan ciri-ciri darah tersebut. Ya, karena inilah yang disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dan riwayatnya lebih sahih. Tidak ada persisian di kalangan para ulama tentang kesahihan riwayat tersebut. Sementara riwayat yang kedua yang menjelaskan tentang damul haidhu damun aswad yu'raf, ini terjadi perselisihan dan tidak sedikit dari kalangan para ulama yang melemahkan riwayat ini. Sehingga wallahu ta'ala alam, apabila dua tanda itu ada, maka yang didahulukan adalah dikembalikan kepada kebiasaan haidnya sebelumnya. Apabila dia 5 hari, maka dia menghitung 5 hari. Setelahnya, meskipun darah itu belum terjadi perubahan, dia menghitung darah tersebut sebagai darah istihadhah. Wallahu ta'ala a'lam. Al-halatu tsalitsah, adapun keadaan yang ketiga, idza lam takun laha 'adatun wa la sifatun tumayyizu biha al-haidha min ghairihi. Apabila seorang wanita tidak memiliki kebiasaan hari sebelumnya dan juga tidak bisa membedakan mana darah haid dengan yang lainnya. Jadi dua-duanya enggak bisa. Hari-hari sebelumnya enggak ada, membedakan ciri-ciri darah juga tidak bisa. Dari sisi sifatnya juga kelihatan kok sama. Fahadhihi, maka keadaan wanita seperti ini, tajlisu ghalibal haidhi sittan aw sab'a. Maka dia tidak mengerjakan sholat atau menganggap dia haid, ya, melihat dari kebanyakan mayoritas wanita. Melihat dari mayoritas para wanita yang mengalami masa haid, apakah 6 hari atau 7 hari. Lianna hadhihi adatu ghalibin nisa, karena kebiasaan mayoritas para wanita kalau haid itu antara 6 hari dan 7 hari. Maka dia tetapkan 6 hari atau 7 hari sebagai hari haidnya. Adapun setelahnya, itu dianggap sebagai darah istihadhah. Wa ma ba'da hadhihi al-ayyam min ad-dam yakunu dam istihadhatin taghsiluhu. Adapun setelah hari-hari tersebut, kebiasaan hari wanita yakni 6 hari atau 7 hari, maka setelah hari-hari itu, setelah 7 hari, maka darah yang keluar dihukumi darah istihadhah sehingga dia membersihkannya. Thumma tusalli wa tasum, lalu dia tetap mengerjakan salat dan berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Hamnah binti Jahshin, beliau mengatakan kepada Hamnah bintu Jahsh, innama hiya raghdatun minasyaitan, sesungguhnya darah yang mengucur itu, pendarahan itu adalah merupakan pukulan dari syaitan, penolakan atau yakni pukulan dari syaitan. Fatahayyadhi sittata ayyamin aw sab'ata ayyam, sehingga kamu mengalami masa haid. Fatahidhi sittata ayyamin aw sab'ata ayyam, sehingga kamu mengalami masa haid 6 hari atau 7 hari. Thumma ghtasili, kemudian setelah itu kamu mandi. Fa idza istanqati fasalli wasumi fa inna dzalika yujzi'uki, apabila engkau dalam keadaan bersih maka kemudian kamu boleh salat, kamu berpuasa, sebab yang demikian itu mencukupkan bagimu. Wa ma'na raghdatun minasyaitan, yang dimaksud raghdah minasyaitan ya'ni daf'ah, penolakan, pukulan ya dari syaitan. A inna syaitana huwa alladhi harraka hadha ad-dam, yang dimaksud bahwa syaitan, syaitanlah yang menggerakkan darah tersebut sehingga terjadilah pendarahan. Ya, yang menyebabkan seorang wanita itu bingung untuk membedakan mana darah haid dan mana darah istihadhah. Jadi ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, tiga keadaan secara umum yang dialami oleh wanita. Jadi kita mengulangi kembali bahwa seorang wanita apabila dia mengalami istihadhah sehingga dia terus mengalaminya ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, darah itu tidak berhenti, sehingga dia harus membedakan mana darah haid dan mana darah istihadhah. Maka dilihat keadaan yang pertama, apakah dia punya hari kebiasaan sebelumnya? Apabila dia punya hari kebiasaan yang normal sebelumnya, apakah 5 hari atau 6 hari atau 7 hari, maka dia menghitung sesuai dengan hari kebiasaannya. Yang setelahnya dihukumi istihadhah. Yang kedua, apabila dia bisa membedakan warna darah. Apabila dia bisa membedakan warna darah, maka dia membedakannya dengan cara bahwa ini darah haid dan ini darah istihadhah. Ini apabila dia tidak memiliki hari kebiasaan sebelum mengalami istihadhah. Kemudian keadaan yang ketiga, dia tidak punya hari kebiasaan sebelumnya, tidak juga bisa membedakan. Maka wanita yang seperti ini dikembalikan kepada keumuman wanita yang mengalami masa haid dan nifas, yaitu 6 hari atau 7 hari. Kemudian setelahnya dihukumi itu sebagai darah istihadhah, dan ini insyaallah taala pendapat yang lebih mendekati kebenaran ya, dan lebih menenangkan bagi seorang wanita, sebab ini dibangun di atas dalil-dalil sebagaimana yang telah disebutkan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Para ulama mengkiaskan pula tentang seorang wanita yang dalam keadaan haid dengan seorang wanita, seorang laki-laki ataukah wanita yang mengalami salas ya. Mengalami salas, salasul baul misalnya. Dia terus mengeluarkan air kencing. Dia sudah selesai buang air kecil, mau sholat, buang air kecil lagi. Atau misalnya seorang yang mengalami salasul rih, yang terus buang angin, selesai wudu, mau sholat, buang angin lagi. Terus wudu lagi, mau sholat lagi, buang angin lagi. Artinya ini sudah menjadi penyakit. Nah, kalau sudah seperti ini keadaannya, dihukumi sama seperti darah istihadhah. Dalam artian, dia apabila hendak mengerjakan sholat, dia harus berwudu, kemudian setelah itu dia sholat. Ternyata di dalam sholat tetap keluar, itu tidak mengapa. Sebagaimana di dalam sholat seorang wanita tetap mengeluarkan darah istihadhah. Maka yang demikian tidak mengapa. Ya, dia lanjutkan sholatnya. Kemudian ketika hendak masuki waktu sholat yang lainnya, maka dia memperbaharui kembali wudhunya. Sebab kondisinya sama seperti seorang wanita yang mengalami istihadhah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Dengan demikian, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, kita telah menyelesaikan pembahasan kitab ut-taharah dari al-fiqhul muyassar ini. Dan insyaallah ta'ala, karena waktu kita yang mendekati bulan Ramadan, maka kita langsung melompat dulu. Ya, kita lewati kitab ut-salah, masuk ke kitab ut-siyam. Kita langsung melangkah ke kitab ut-siyam. Kemudian pembahasan-pembahasan yang dibutuhkan di bulan Ramadan, masalah i'tikaf, kemudian masalah zakat, insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab wa akhiru da'wana. Anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.